사네 cantiknya alami kayaknya ratu mimpi cane cane memang di kampungnya yeleh kembangnya banyak berjaga tergile-gile cane cane cantik parasnya cane kagak ketulungan budi pasenye cane penuh kesopanan cane cane perawan Betawi cantiknya alami kaya ratu mimpi cane emang di kampung dia lihat kembangnya banyak berjati tergile-gile sane sane cantik parasnya cane kagak ketulungan budi pasenye cane penuh kesopanan cane cane perawan Betawi cantiknya alami kayaknya ratu emang di kampungnya dia kembangnya banyak berjake tergile-gile cane cane.